Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum minad dalalati wa minan nar. Ayuhal muslimun wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita bisa berada di tempat ini dalam rangka mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Tentunya ini semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sore hari ini kita masih bisa datang ke tempat ini dalam rangka mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Ini hendaknya senantiasa kita syukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak diberikan pada kebanyakan manusia. Semoga dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terus memberikan nikmat demi nikmatnya kepada kita, menjaga kita untuk bisa senantiasa istiqomah di atas agama Allah Azza wa Jal. Istiqomah di dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah nikmat demi nikmat kepada kita semua. Kita lanjutkan membaca risalah Na'am Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak melihat kepada enam diri-diri kalian, yaitu rupa-rupa kalian, bentuk tubuh kalian yang tampan ataukah yang cantik. Tidak pula melihat kepada harta kalian, yakni rupa yang tampan ataukah yang cantik ataukah harta yang banyak ini. Enam, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak menilai bentuk tubuh kalian, demikian punya pula harta kalian. Akan tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana baiknya hati kalian dan bagaimana kalian beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, harta yang banyak, enam, wajah yang tampan ataukah cantik, bukan merupakan tolak ukur kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Akan tapi yang menjadi tolak ukur adalah ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hendaknya kita perhatikan. Enam, dan kita tekankan pada diri-diri kita dan demikian pula kepada keluarga kita, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahuma an Ibnu Mas'udin, dan dari keduanya diriwayatkan, enam, dari Abdullah bin Mas'ud, meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ana faratukum alal hawdi. Wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati hatta idza ahwaitu liunawilahum ukhtuliju duni. Fa'akulu ay rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma'ahdatu ba'dak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah bersabda, aku mendahului kalian atau menunggu kalian di telagaku, maka ditampakkanlah kepadaku rijalun min ummati, beberapa orang dari kalangan umatku, hatta idza ahwaitu liunawilahum, Sampai ketika aku mendatangi mereka untuk menggandeng mereka, Rasulullah alaihi salatu wasallam bermaksud ingin mengajak mereka ke telaga beliau. Uhtuli juduni, maka mereka pun dihalangi, dipalingkan dariku. Ya, tidak diperbolehkan untuk mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'akulu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ai rabbi, wahai rabku, wahai Tuhanku, ya Allah, ashabi, sahabatku. Naam, kata beliau. Fayuqalu, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Maka dikatakan kepada beliau, yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naam, mereka adalah termasuk umat beliau. Dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengira mereka adalah sahabat beliau. Maka beliau pun mengatakan, wahai Rabbku, mereka adalah sahabatku. Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, inni faratukum alal haudi, man maru alaiya syariba, wa man syariba lan yat lam yatma abada, layaridanna alaiya akwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum fa'akulu innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma'ahdatsu ba'dak fa'akulu suhkon suhkon. Nah, wa aqulu suhkon suhkon liman ghayyara ba'di. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku. Barang siapa yang melewatiku, maka dia akan minum di telaga tersebut. Dan barang siapa yang minum di telagaku, maka sungguh dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Ya. Setelah seorang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa orang, ada suatu kaum yang lewat kepadaku. Mereka mengenaliku dan aku mengenali mereka dan mereka pun mengenaliku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka dihalangi dariku dan aku pun dihalangi dari mereka. Nah, mereka tidak diperbolehkan untuk mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka aku pun mengatakan, innahum minni, ya, mereka itu termasuk golonganku ya Allah. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah sepeninggalmu. Maka beliau pun mengatakan, celakalah, celaka bagi siapa yang merubah-rubah naam agama yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelaskan oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala, beliau menyebutkan di dalam riwayat yang lain dari hadis ini, kata beliau, wa fil lafdil akhar, di dalam lafaz yang lain, innahum lam yazalu murtaddina ala ajbarihim mundhu faraqtahum, mereka itu murtad, ya, keluar dari agama Islam semenjak engkau meninggalkan mereka. Jadi mereka murtad, keluar dari Islam setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya mereka dihalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walihada yumna'una minal haudi li'annahum irtaddu walladzina irtaddu fi ahdi Abi Bakrin haula'i yumna'una minal haudi amma man mata ala imanihi fa innahu yaridu alal haudi. Oleh karena inilah, karena apa? Karena mereka telah murtad, keluar dari Islam. Makanya mereka yumna'una minal haud. Mereka dihalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Disebabkan mereka telah keluar dari Islam, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum murtaddu walladzina irtaddu fi ahdi Abi Bakrin haula'i yumna'una minal haud, dikarenakan mereka telah murtad, keluar dari Islam. Dan mereka yang murtad, yang keluar dari Islam pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka mereka inilah, ya, yang di cegah dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma man mata ala imanihi fa innahu yardu alal haud. Adapun mereka yang meninggal di atas keimanannya, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal di atas keimanannya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka mereka inilah yang diperbolehkan untuk mendatangi dan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Su'ila Syekh rahimahullahu taala an qalihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis ay rabbi ashabi. Beliau Syekh rahimahullahu taala ditanya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, mereka adalah sahabatku. Nah, fa'ajaba biqaulihi, maka beliau pun menjawab, ashabuhu alladzina ma'ahu. Nah, sahabat beliau, yakni yang bersama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iktadda an-nasu ba'da ma dakhulu fil islami fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam waqtadda nasun fi ahdi siddiq wa qatalahum siddiq wa sahabatu. Ya, maka dari manusia, dari kalangan manusia, ada yang mereka murtad setelah mereka masuk Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan manusia mereka murtad pada zaman, ada yang murtad pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pun dan para sahabat memerangi mereka, orang-orang yang murtad keluar dari Islam pada zaman beliau, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada di antara mereka yang murtad keluar dari Islam pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau pun memerangi orang-orang yang murtad yang keluar dari Islam tersebut. Su'ila rahimahullahu anil fasik hal yaridu alal haud. Nah, tadi jelas bagi mereka yang sudah keluar dari Islam, yang tadinya mereka memeluk Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah setelahnya, kemudian mereka murtad keluar dari Islam, maka jelas mereka dihalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak diperbolehkan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau ditanya, Syekh rahimallahu taala beliau ditanya, anil fasik hal yaridu alal haud. Beliau ditanya tentang seorang yang fasik, apakah diperbolehkan mendatangi enam telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ajaba qailan, maka beliau pun menjawab dengan ucapan beliau. Zahirul hadis ya'ummuhu li'annahu laisa bimurtaddin lakin alaihi khatarun. Yang nampak dari hadis 6 kata beliau masuk boleh, akan tetapi ya, karena kata beliau alasannya apa? Karena fasik tidaklah keluar dari Islam, ya, pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam, mahasi seorang muslim. Nah, akan tetapi alaihi khatarun, ya ada bahaya. Nah, bagi mereka orang-orang yang fasik, ya dikhawatirkan. Nah, dengan kefasikannya tersebut akan terhalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa fi ba'd riwayati bil wa'id fayan bagi al hadru, datang pada sebagian riwayat dengan ancaman. Nah, sehingga hendaknya seorang berhati-hati dari perbuatan dosa besar. Nah, al-wa'idu innama huwa fil murtaddina annahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundhu faraqtahum. Yang ancaman yang jelas, ya, yang seorang dihalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika mereka murtad keluar dari Islam. Nah, ammal 'asi falaysa bimurtadin huwa naqisul iman dha'iful iman fayukhsha alaihi fayanbaghi lahul hatru. Nah, adapun pelaku maksiat ini tidak murtad, ya, tidak sampai keluar dari Islam. Dia adalah orang yang kurang imannya, lemah imannya. Maka dikhawatirkan atas dia dan hendaknya dia berhati-hati. Nah, ini perkenaan tentang seorang yang fasik, pelaku dosa besar. Apakah mereka dihalangi dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam, yang mereka dihalangi, jelas dihalangi dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawaban beliau mengatakan tidak. Seorang yang nam fasik tidak dihalangi, nam tidak termasuk dalam hadis ini yang dihalangi dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja nam jadinya seorang berhati-hati dari perbuatan nam dosa besar. Wasu'ila rahimahullahu an ahlil bidai hal hum mimman yuzaduna anil haudi. Kemudian beliau ditanya lagi, Syekh rahimahullahu ta'ala ditanya lagi, apakah ditanya tentang ahlil bid'ah, apakah mereka termasuk orang-orang yang dipalingkan, yang dihalangi dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fa'ajaba qailan, maka beliau pun menjawab, ahlul bid'ai fihim tafsilun. Adapun berkenaan tentang ahlul bid'ah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini ada tafsil, dirinci, dibedakan. Nah, fihim kafirun wa fihim muslimun. Dari kalangan ahlul bid'ah, ahlul bid'ah ini ada yang kafir, keluar dari Islam. Dari kalangan ahlul bid'ah ini ada yang kafir, ada yang keluar dari Islam. Nah, sekali lagi kita ingatkan, kalau beliau menyebutkan demikian ini, ya, jangan dianggap bahwasanya Syekh Rahimahullah Ta'ala ini mudah mengkafirkan orang. Enggak, ya. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya ada dari kalangan ahlul bid'ah yang kafir, yang keluar dari Islam. Ada yang masih muslim, tidak keluar dari Islam. Amal mubtadi'ul kafiru la yaridu nas'alullah al-afiyah. Adapun ahli bid'ah yang sampai keluar dari Islam, maka kata beliau mereka tidak diizinkan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka dihalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Berarti apa? Yang ahlul bid'ah tidak sampai keluar dari Islam, masih muslim, maka mereka tidak dihalangi dari nam telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun ya, hendaknya seorang berhati-hati dari setiap kebid'ahan. Demikian pula dari dosa besar yang lainnya. Nam, karena akan membahayakan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasu'ila rahimahullahu anil rafidati hal hum minisnaini wasaba'ina firqatan. Kemudian beliau ditanya tentang rafidah, tentang syiah rafidah, apakah mereka termasuk 72 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah terpecah Yahudi menjadi 71 golongan, Nasara menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Jadi 72 masuk neraka kecuali satu. Apakah Rafidah termasuk dari 72 golongan tersebut? Maka beliau pun menjawab pertanyaan ini, fa'ajaba qailan hum dakhiluna fihim lakin fihimul kafiru wa fihimul muslim. Mereka masuk dalam 72 golongan tersebut, akan tetapi di antara mereka, di antara Rafidah, Syiah Rafidah, ada yang kafir, ada pula yang muslim, ya. Ada yang sudah kafir keluar dari Islam, ada yang masih muslim, kata beliau. Fa Rafidatu ubadu ghairillahi kafaratun. Adapun Rafidah yang gulu, yang mereka sampai beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal, ya, ada di antara mereka yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal, maka mereka itu telah kafir. Wa Rafidatul ladina yufaddiluna aliyan ala Utsman au ala Siddiq fa haula'i laysu bikuffarin lakinnahum mubtadi'un. Adapun Rafidah yang mereka itu lebih mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, karena ada di antara mereka yang berkeyakinan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini lebih utama dibandingkan Abu Bakar dan Utsman. Ada juga ya di antara mereka yang meyakini yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan beribadah kepada Ali bin Abi Thalib. Adapun mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah kafir keluar dari Islam. Dan mereka yang hanya hanya mengutamakan Ali dibandingkan Abu Bakar, dibandingkan Utsman. Dan masih tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal, maka mereka itu tidak sampai kafir. Akan tetapi mereka adalah mubtadi'un, kata beliau, ahlil bid'ah. Amma man da'a aliyan au ahlal baiti wa ghala fihim fa innahu yakunu kafiran. Adapun mereka yang beribadah kepada Ali, menyeru Ali, berdoa, meminta kepada Ali, dan kepada ahlul bait, dan yang hulu, dan mereka pun hulu kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, maka mereka ini sungguh telah kafir keluar dari Islam, karena beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Auqala, ataukah mereka mengatakan inna nubuwata li aliyin lakin khana Jabra'il hadha kafirun murtadun nas'alullah al-afiyah. Atau mereka yang mengatakan bahwasannya sebetulnya yang berhak menjadi nabi itu sebetulnya Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, ya. Harusnya Ali bin Abi Thalib yang menjadi nabi, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi malaikat Jibril berkhianat, mengkhianati risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akalnya di mana orang-orang seperti ini, Allah musta'an. Ya. Menganggap bahwasannya sesungguhnya yang berhak menjadi nabi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi nabi itu dikarenakan pengkhianatan dari malaikat Jibril, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan memberikan risalah kenabian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang seharusnya milik Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Yang demikian ini mereka kafir, keluar dari Islam. Naam. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Wallahu taala alam shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi saya secara pribadi dan bagi kita semua, dan sebagai tambahan ilmu bagi kita semua. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.